Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'lim kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang pembahasan kita masih pada At-Tamhid, masih pada Muqaddimah. Dari mukadimah yang sudah kita baca adalah makna fikih menurut bahasa maupun menurut istilah syariat, kemudian sumber-sumber hukum fikih, itu sumber-sumber fikih, dasar-dasar pengambilan hukum fikih. Kemudian yang ketiga, pokok bahasan fikih. Pokok pembahasan dalam fikih itu adalah amal perbuatannya para mukallaf. Amal perbuatannya para mukallaf dari hamba-hamba Allah. Itu amal perbuatan orang-orang yang sudah balig dan berakal secara menyeluruh. Secara menyeluruh, baik yang mencakup yang berkaitan dengan apa hubungan manusia dengan Rabb-nya, manusia hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan masyarakatnya. Dan pembahasan dalam ilmu fikih ini adalah mencakup al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang bersifat amalan, hukum-hukum yang bersifat amalan, bukan yang bersifat akidah, bukan yang bersifat akidah. Kalau masalah akidah seperti iman kepada Allah, tentang asma, nama dan sifat Allah, tentang hari kiamat, tentang para malaikat dan yang lainnya yang berkaitan dengan akidah, itu tidak dibahas dalam fikih. Itu dibahas dalam pembahasan akidah. Nah, hukum-hukum yang bersifat amalan, yaitu dari amalan hamba yang sudah mukallaf, baik ucapan maupun perbuatan, ini ada dua macam, ya. Wahia ala nau'aini. Ada dua macam, yaitu hukum-hukum amaliyah, hukum-hukum yang bersifat amalan, yaitu amalan baik ucapan maupun perbuatan yang muncul dari mukallaf, dari hamba yang sudah mukallaf. Ini ada dua macam. Yang pertama, ahkamul ibadat. Yang pertama adalah hukum-hukum ibadah. Min sholatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha. Rupa sholat, puasa, haji, dan yang semisalnya. Ini yang pertama. Semua hukum-hukum ibadah. sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti toharoh. Dalam toharoh itu ada wudhu, ada mandi, dan yang lainnya. Kemudian sholat terkait dengan waktu sholat, tata cara sholat, waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, dan selanjutnya. Kemudian puasa, dan semua hal, semua perkara yang berkaitan dengan puasa. Kemudian haji, zakat, dan yang lainnya. Atsani yang kedua, ahkamul mu'amalat, hukum-hukum mu'amalah. Yang kedua adalah ahkamul mu'amalah, hukum-hukum mu'amalah. Hukum-hukum mu'amalah. Mu'amalah ini adalah selain ibadah, selain peribadahan. Mu'amalah itu adalah hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya. Hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya. Itu mu'amalah. Nah, seperti bertetangga, kemudian jual beli, dan yang lainnya. Min uqudin, berupa akad. Akad ini ada akad jual beli, akad sewa menyewa, akad hibah, akad wakaf, akad nikah, dan yang lainnya. Wa uqubat, hukuman-hukuman, itu hukuman-hukuman atas tindak pelanggaran. Wa jinayat, dan jinayah ini tindak kejahatan. Jinayah itu maknanya adalah at-ta'addi 'alal badan. At-ta'addi 'alal badan bima yujibu al-qisas aw malan. Jinayah itu adalah pelanggaran terhadap badan dengan suatu pelanggaran yang mengharuskan adanya qisas atau harta, yaitu denda, diat. Itu namanya jinayah. Pelanggaran terhadap badan, itu badan orang lain, yang pelanggaran itu mengharuskan adanya qisas atau mengharuskan adanya mal, yaitu diat, denda. Itu namanya jinayah, seperti pembunuhan, ya, tindak pembunuhan, kemudian melukai orang lain, dan yang lainnya. Itu jinayah. Wa dhamanat, dhamanat jaminan-jaminan. Dhamanat jaminan-jaminan. Wa ghariha, dan yang lainnya, mimma yuqsadu bihi tanzimu alaqatin nas ba'dihim ma'ba'din. Dari semua perkara yang tujuannya adalah untuk mengatur, ya, mengatur tatanan hubungan manusia sebagian mereka dengan yang lain. Ini cakupan pembahasan dalam fikih. Dengan demikian, pembahasan dalam fikih itu sangat luas, ya. Semua hukum-hukum amalan, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang terjadi dari mukallaf, yang terjadi dari orang-orang yang sudah balig dan berakal. Semua hukum peribadahan itu pembahasannya dalam fikih. Kemudian semua hukum-hukum muamalah. Semua peribadahan, semua hukum-hukum muamalah itu pembahasannya adalah ada dalam fikih. Wa hadhil ahkamu yumkinu hasruha fi ma yali. Dan hukum-hukum ini mungkin untuk diringkas sebagaimana berikut. Wa hadhil ahkamu yumkinu hasruha fi ma yali. Dan hukum-hukum ini mungkin bisa diringkas sebagaimana berikut. Al-awwal, yang pertama, ahkamul usrati min bad'i takwiniha ila nihayatiha. Yang pertama adalah hukum-hukum usrah, hukum-hukum kekeluargaan. Mulai dari pembentukan keluarga ila nihayatiha, sampai akhirnya, yaitu mulai dari pembentukan keluarga sampai berakhirnya keluarga. Nah, hukum-hukum tersebut dibahas dalam fikih. Hukum-hukum yang berkaitan dengan al-usrah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga. Mulai dari pembentukan keluarga sampai berakhirnya keluarga. Kapan mulainya pembentukan keluarga? Yaitu nikah. Ya. Wa tashmalu ahkam az-zawaj, mencakup hukum-hukum az-zawaj, pernikahan. Ya. Mulai dari pembentukan keluarga, yaitu hukum-hukum pernikahan. Nah, syarat rukun nikah, ya. Syarat rukun nikah, wajib-wajibnya nikah, dan yang lainnya. Wattalak, berceraian. Ya. Ini akhir dari kekeluargaan atau hukum dalam rumah tangga keluarga. Wan nasab, tentang nasab, ya, tentang nasab. Nah, itu nasab manusia. Wan nafaqah, tentang nafkah. Wal mirats, tentang waris. Wa nahwiha, dan yang lainnya. Tentang masalah nasab, ya. Fulan bin fulan, fulan fulanah bintu fulan, ya. Tentang nasab. Kemudian tentang nafkah, nafkah untuk istri, nafkah untuk anak, nafkah untuk keluarga, nafkah untuk karib kerabat, dan yang lainnya. Kemudian tentang waris. Hukum-hukum waris ini juga dibahas dalam fikih. Asani yang kedua, ahkamul muamalatil maliyah. Yang kedua adalah hukum-hukum muamalah yang bersifat harta. Hukum-hukum muamalah yang bersifat harta, yaitu hukum-hukum muamalah yang berkaitan dengan harta. Nah, yaitu al-madaniyah, tentang peradaban. Wahiyal muta'alliqatu bi muamalatil afrad, yaitu yang berkaitan dengan muamalah individu. Yang berkaitan dengan muamalah-muamalah individu. Nah, yaitu hubungan kepentingan satu individu dengan individu yang lainnya. Wa mubadalatihim, dan hubungan pertukaran diantara mereka. Ya. Pertukaran min bain, seperti jual beli. Wa ijaratin, ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Ya. Termasuk ijarah juga kerja. Ya. Wa syirkah, wa nahwiha. Syirkah itu kerjasama dalam usaha dan yang semisalnya. Ini juga dibahas dalam fikih. Nah, hukum-hukum muamalah yang berkaitan dengan harta. Tentang peradaban. Yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah individu. Dan pertukaran di antara mereka. Ada jual beli, ada ijaro, sewa menyewa, ada syirkah, kerjasama, dan yang lainnya. Asani al-ahkamul jinaiyah. Yang ketiga adalah hukum-hukum jinaiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan. Ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan, pelanggaran. Wahiyallati tata'allaku bima yasduru anil mukallaf min jara'ima wa ta'addiyat. Yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang muncul dari mukallaf. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang muncul, yang terjadi dari mukallaf, yaitu dari orang yang sudah balig dan berakal, berupa jaraim, kejahatan-kejahatan, wa ta'adiyat, dan tindakan-tindakan pelanggaran. Wa mayastahiqunahu, wa mayastahiquhu 'alaiha min uqubat, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukuman orang yang berhak mendapatkannya. Wa ma yastahiquhu 'alaiha min uqubat, dan tentang perkara hukuman-hukuman pada orang yang berhak terhadapnya. Itu berhak untuk mendapatkan hukuman. Siapa orang yang berhak mendapatkan hukuman atas tindak kejahatan yang dilakukan, atas tindak pelanggaran yang dilakukan? Nah, orang membunuh orang lain, apa hukumannya? Pembunuhannya itu disengaja, apa hukumannya? Yang tidak sengaja, apa hukumannya? Ya. Kemudian orang yang mematahkan tulang orang lain, orang yang yang merontokkan gigi orang lain, hukumannya apa? Ya. Satu gigi berapa hukumannya? Ya. 5 ekor ronta. Itu pembahasannya ada di fikih. Arabi yang keempat, ahkamul murafaati wal qada'. Yang keempat adalah hukum-hukum peraduan perkara. Hukum-hukum peraduan, peraduan perkara, wal qada' dan keputusan hukum. Ya. Al-murafaat ini peraduan perkara. Ya. Dalam kehidupan manusia. Ya. Itu terjadi. Ada terjadi suatu masalah, ya, perselisihan, konflik, baik itu terkait dengan harta, terkait dengan darah, terkait dengan kehormatan, dan yang lainnya, kemudian diadukan perkara itu kepada hakim, ya, diajukan pada hakim, diangkat ke mahkamah. Nah, kemudian di situ ada qadha, ada keputusan hukum atas peraduan itu. Nah, ini pembahasannya dalam fikih. Wahyal muta'alliqatu bil qada'i fil khusumat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keputusan, yaitu keputusan hukum fil khusumat, dalam permusuhan-permusuhan, pertengkaran-pertengkaran, wad-da'wa, wad-da'wa, dan dakwaan-dakwaan, wa turuqil itsbat wa nahwiha, dan cara-cara menetapkannya, cara-cara menetapkan dakwaan, cara-cara menetapkan hukuman, dan yang semisalnya. Ini dibahas dalam fikih, dan di dalam kitab ini juga dibahas. Ketika ada orang mendakwa, orang mendakwa orang lain memiliki hutang, atau mendakwa orang lain mengambil hartanya, mendakwa orang lain merusak kehormatannya, dan yang lainnya. Maka diajukan, diperkarakan kepada hakim. Nah, kemudian hakim menerima atau tidak dakwaan itu, kalau sudah diterima, kemudian bagaimana cara memutuskannya? Nah, ini ada dalam fikih. Al-khamis yang kelima, al-ahkamud dauliyah. Hukum-hukum ad-dauliyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ad-dauliyah. Berkaitan dengan daulah. Wahiyya allati tata'allaqu bitanzimi alaqati daulatil islamiyyati bighairiha minad duwali fis silmi wal harbi. Yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tanzimi, yaitu aturan, tatanan, hubungan negara Islam, daulah Islamiyah dengan negara-negara lainnya. Daulah Islamiyah, negara-negara Islam dengan negara-negara selain Islam. Fisilmi dalam hal perdamaian, wal harbi dalam hal peperangan. Negara Islam dengan negara non-Muslim. Bagaimana hubungan antar negara Islam dengan yang bukan Islam, kemudian dalam perdamaian, ya, ada aturan-aturannya, ada akad-akad perjanjian antar negara, ya, ada akdul hudnah, ada akdul amni, dan selanjutnya. Wa alaqati ghairil muslimin al muwatinina bidauliyah, dan hubungan selain kaum muslimin yang tinggal di negeri muslim, yaitu orang-orang kafir dhimmi. Aturannya bagaimana? Orang-orang kafir hidup tinggal di negeri muslim, dan tetapi mereka diakui untuk tetap di atas agama kekafirannya, ya. Dan mereka dilindungi, mereka mendapatkan hak-hak hukum, ya, dengan syarat-syarat. Watashmalul jihad wal muahadat, dan mencakup tentang jihad wal muahadat dan perjanjian-perjanjian. Ini cakupan pembahasan dalam fikih, yaitu hukum-hukum muamalah dalam kehidupan manusia. Thamratu ilmil fiqhi, buah dari ilmu fikih. Apa buahnya ilmu fikih itu? Ma'rifatul fiqhi wal amalu bihi tuthmiru salahal mukallafi wa sihhata ibadatihi wa istiqamata sulukihi. Mengetahui fikih dan mengamalkannya. Ma'rifatul fiqhi wal amalu bihi. Mengetahui fikih dan mengamalkannya membuahkan menghasilkan salahal mukallaf, kesolehan, kebaikan bagi mukallaf. Wasihata ibadatihi, kebenaran, itu kesahihan peribadahannya. Wastiqomata sulukihi, dan membuahkan keistiqomahan sulukihi, tingkah lakunya. Ya. Ini buah dari ilmu fikih. Mengetahui fikih. Ya. Mengetahui fikih dan mengamalkannya. Belajar ilmu fikih dan mengamalkannya ini akan membuahkan yang pertama baiknya mukallaf. Mukallaf, orang yang sudah balig dan berakal mempelajari fikih kemudian mengamalkannya, maka akan menjadi baik. Akan menjadi baik karena tahu aturan, tatanan dalam kehidupan. Bagaimana semestinya beribadah yang benar, bagaimana bermuamalah yang benar, bagaimana bermasyarakat yang benar, bertetangga yang benar, bermuamalah melakukan akad yang benar, ya. Sehingga peribadahannya, muamalahnya baik. Yang kedua, sihhata ibadatihi, peribadahannya sah. Ya. Dengan fikih dia tahu tentang tata cara sholat, rukun sholat, syarat sholat, sholat yang benar, pembatalnya dia tahu. Dengan tahu kemudian dia kerjakan, dia tunaikan sholat itu dengan benar, maka sholatnya sah. Demikian juga puasa, haji, zakat, dan yang lainnya, sehingga peribadahnya akan benar. Yang ketiga adalah wastiqomata sulukihi, istiqomah sulukihi, tingkah lakunya perangainya istiqomah sesuai dengan syariat Allah. Wa idza salahal abdu salahal mujtama'u, dan apabila hamba itu saleh, hamba itu baik, maka masyarakat baik. Wa idza salahal abdu salahal mujtama'u. Salaha boleh, saluha boleh. Fil madinya kan ada dua, salaha atau saluha, sama. Dan apabila hamba itu saleh, dengan belajar fikih hamba itu menjadi saleh, menjadi baik, maka masyarakat juga baik. Wasaratin natijatu fid dunya as-sa'adatu wal 'ashu war-raghdu. Dan menjadilah hasil buah an-natijah, itu hasil buah dari fikih. Dan menjadilah buah atau hasil dari ilmu fikih di dunia adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Hasilnya, buahnya di dunia adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Wal'aisyu ragadu, dan kehidupan yang makmur. Ya, ar-ragad. Kehidupan al-aisy ar-ragadu, yang makmur, yang lapang. Wa fil ukhra ridwanullah wa jannatuh, dan buah hasil fikih di akhirat adalah keriduan dan sorga Allah. Fadlul fiqhi fid dini wal hassu ala talabihi wa tahsilihi. Yang terakhir, fadlul fiqhi, keutamaan fikih di dalam agama. Fadlul fiqhi fid din, keutamaan fikih dalam agama, yaitu keutamaan fikih dalam agama, artinya keutamaan mendalami agama. Keutamaan fikih dalam agama, wal hasu ala tolabi, dan anjuran untuk mencarinya, watahsilihi, dan untuk mendapatkannya. Keutamaan fikih itu keutamaan mendalami agama, anjuran untuk mencarinya dan anjuran untuk mendapatkannya. Inna tafaqquha fid dini min afdalil a'mal. Sesungguhnya tafaqquh dalam agama. Inna tafaqquha fid din. Sesungguhnya tafaqquh, yaitu mendalami agama, min afdalil a'mal, termasuk dari amalan yang paling afdal. Wa min atyabil khisal, dan termasuk perkara yang paling thayyib, termasuk perkara yang paling baik, khisal perkara. Tafaqquh fid din, mendalami agama, termasuk dari amalan yang paling afdal dan termasuk perkara yang paling baik. Wa qad dallatin nususu minal kitabi was sunnati ala fadlihi wal hasi alaihi. Sungguh nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah, sungguh nas-nas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan tentang keutamaan fikih, yaitu mendalami agama, dan anjuran alaih, anjuran untuk mendalami, untuk mempelajari agama. Minha diantaranya qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Diantaranya adalah firman Allah Ta'ala. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafaru min kulli firqati minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini. Wa liyunziru qawmahum idha roja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Dan tidak boleh orang-orang yang beriman pergi semua ke medan perang. Tidak sepantasnya orang-orang yang beriman pergi semua ke medan jihad. Maka mengapa tidak ada dari setiap golongan satu kelompok? Maka mengapa tidak ada dari setiap golongan di kalangan mereka satu kelompok untuk mendalami agama dan untuk mengingatkan kaum mereka ketika mereka pulang? Pulang kepada mereka agar supaya mereka mendapatkan peringatan. Surat At-Taubah ayat ke-122. Ayat ini menunjukkan tentang betapa besarnya mempelajari, mendalami ilmu agama. Amalan jihad fi sabilillah sebagai amalan yang paling afdol, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzarwatu sanamil Islam, ya, puncaknya Islam itu jihad fi sabilillah. Amal tentunya pahala dan keutamanya sangat besar, tetapi tidak dibenarkan semuanya pergi untuk berjihad. Harus ada orang-orang yang tidak berangkat jihad untuk mempelajari agama. Ya, untuk mempelajari agama, untuk mengajari yang lainnya, untuk memberikan peringatan ketika mereka yang berjihad pulang. Ini menunjukkan bahwa mempelajari agama itu merupakan amalan yang paling afdal, tidak kalah afdalnya, tidak kalah baiknya dengan jihad fi sabilillah. Bahkan itu sudah termasuk jihad yang besar, ya. Jihad yang kabira, jihad yang besar. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan memfahamkan dia dalam agama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan Allah fahamkan dalam agama. Sehingga mafhum dari hadis ini, kalau orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah atau dikehendaki jelek oleh Allah, Allah tidak akan memberikan pemahaman dia terhadap agama. Lah, jalan untuk faham kepada agama tidak ada lain kecuali dengan belajar. Ya, bahwa ilmu itu adalah bita'alum, dengan belajar. Sehingga orang yang mau belajar, orang yang mau belajar, mau mendalami agama, padanya ada tanda kebaikan. Ada tanda bahwa Allah mengendaki baik bagi dia. Tapi ketika orang enggak mau mempelajari agama, orang enggak mau belajar agama, enggak mau menuntut ilmu, itu ada tanda padanya bahwa Allah menghendaki jelek bagi dia. Faqad rattaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-khaira kullahu 'ala al-fiqhi fid-din. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan kebaikan seluruhnya 'ala al-fiqhi fid-din. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan kebaikan seluruhnya ada pada al-fiqhi fid-din, yaitu mempelajari, mendalami agama. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatihi, dan ini diantara yang menunjukkan tentang pentingnya fikih. Dan ini diantara yang yadullu menunjukkan tentang ahamiyahnya, tentang pentingnya fikih, yaitu tentang pentingnya memahami, mendalami agama. Wa azmi sya'nihi wa ulwi manzilatihi, dan menunjukkan tentang agungnya, tentang agungnya, besarnya keadaan fikih, ya, mendalami agama. Wa ulwi manzilati, dan tentang tingginya kedudukan fikih, kedudukan pelajari atau mendalami agama. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam idza faqihu. Manusia itu adalah ma'adin, barang-barang tambang. Mereka yang baik di masa jahiliyah, mereka baik di dalam Islam dengan syarat idza faqihu, apabila mereka memahami Islam, mereka memahami, mendalami Islam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyatakan bahwa manusia itu seperti barang tambang, ya, seperti barang tambang seperti emas, perak, dan barang tambang yang lainnya, ya. Yang namanya barang tambang itu, ya, di mana-mana emas, ya emas, ya, di mana emas, ya emas, akan beda dengan yang lain, terpisah dengan yang lain. Artinya kalau mereka dulu sebelum masuk Islam, di masa jahiliyah itu memangnya orangnya baik. Ketika di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, orangnya baik, perangainya baik, ya, dengan sesama baik. Nanti ketika masuk Islam pun akan baik, ya, yang tabiatnya baik, perangainya baik, nanti masuk Islam pun baik. Di masa jahiliyah baik, di masa Islam, ketika sudah masuk Islam juga baik. Itu barang tambang seperti itu. Tapi dengan syarat, idza faqihu, apabila mereka memahami Islam. Kalau tidak, ya tidak. Fal fiqhu fid-din manzilatuhu fil islami 'azimatun. Maka fikih dalam agama, mendalami agama, mempelajari agama, kedudukannya di dalam Islam itu 'azimah, besar. Kedudukannya agung. Wa darajatuhu fi thawabi kabiratun, dan tingkatan pada pahalanya besar. Li'annal muslima idza tafaqqaha fi umuri dinihi arafa malahu wa ma alaihi min huquqin wa wajibatin. Karena sesungguhnya orang Islam Karena sesungguhnya orang Islam apabila dia memahami perkara-perkara agamanya dan dia tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban dia, wa arafa malahu wa ma alaihi min huquqin wajib wa wajibatin, dan dia mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dia. Malahu itu apa yang menjadi hak dia, wa ma alaihi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dia. Dia mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dia. Ya'budu rabbahu ala ilmin wa basiratin. Dia beribadah kepada Rabb-nya berdasarkan ilmu dan basirah hujjah. Wa yuwaffaqu lil khairi wa sa'adati fid dunya wal akhirah. Dan dia diberi taufik. Lil khairi untuk mendapatkan kebaikan. Wa sa'adati dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selesai sudah beberapa perkara yang ada dalam mukadimah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang pertama. Awalan kitabut taharati. Yang pertama kitabut taharah. Kitab taharah. Kitab ini yaitu Al-Fiqhul Muyassar diawali pembahasannya dengan Kitabut Thaharah. Sehingga Kitabut Thaharah, pembahasan tentang thaharah, kitab itu kumpulan tulisan yang berkaitan dengan satu, yang mencakup satu pembahasan. Ya, satu masalah pembahasan. Nah, Kitabut Thaharah ini menjadi pembahasan yang pertama. Dan ini adalah merupakan sunnahnya para muallif, sunnahnya para penulis kitab-kitab fikih. Para penulis, para penyusun kitab-kitab fikih, kitab-kitab hukum, mereka itu akan memulai Kitabut Thaharah sebagai pembahasan yang pertama. Antum lihat saja kitab-kitab fikih dibuka, maka pembahasan pertama, kitab yang pertama itu adalah Kitabut Thaharah. Kenapa seperti itu? Karena thaharah, sebagaimana nanti di sini juga akan dijelaskan, thaharah itu sebagai kuncinya sholat, sebagai rukun sholat yang paling ditekankan. Ya. Dan sholat tidak akan sah kecuali dengan thaharah. Syarat itu mesti didahulukan dari yang disyaratkan. Karena sholat itu merupakan ibadah yang paling wajib. Ibadah amalan zahir yang paling wajib. Itu sholat. Tidak ada amalan selain sholat yang sebanding dengan sholat. Sholat itu merupakan amalan yang paling wajib, yang paling besar, ya, dari amalan-amalan zahir. Nah, syarat yang utama, syarat yang pokok dari sholat itu adalah at-thaharah. Karena itu pembahasan at-thaharah ini didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena sebagai syarat sahnya sholat. Sehingga intinya itu adalah yang dituju sholatnya. Sholat gak akan sah tanpa thaharah. Nah, Kitabut Thaharah ini wa yastamilu ala ashrati abwabin. Pembahasan kitab thaharah mencakup 10 bab. Dalam Kitabut Thaharah ada 10 bab. Al-babul awal, bab yang pertama. Fi ahkami thaharati wal miyahi wa fihi iddatu masail. Bab yang pertama tentang hukum-hukum thaharah, tentang air. Dan pada bab ini ada beberapa masalah. Bab yang pertama adalah tentang hukum-hukum thaharah dan tentang air. Dan dalam bab yang pertama ini ada beberapa masalah, yaitu ada beberapa masalah pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fit ta'rifi bit taharah, tentang definisi taharah. Wa bayani ahammiyatihi, tentang penjelasan pentingnya taharah. Wa aqsamiha, dan tentang macam-macam taharah. Pembahasan pada masalah yang pertama adalah tentang definisi taharah. Kemudian tentang penjelasan pentingnya taharah dan tentang macam-macam taharah. Al-awwalu ahammiyatut taharati wa aqsamuha. Yang pertama, pentingnya taharah dan macam-macam taharah. Ahammiyatut taharah, pentingnya taharah, urgensinya taharah, wa aqsamuha, dan macam-macam taharah. At-taharatu hiya miftahus salati wa akidu syurutiha. Taharah itu adalah kuncinya salat dan syarat salat yang paling ditekankan. Taharah itu adalah miftahus salah, kuncinya salat. Kalau tidak ada taharah, sholat tidak akan bisa dibuka. Sholat tidak akan bisa dilaksanakan, sholat tidak akan bisa ditunaikan. Karena taharah itu kuncinya. Tidak ada kuncinya yang tidak bisa dibuka. Tidak bisa dimulai, tidak bisa ditunaikan. Nah, taharah itu kuncinya sholat. Dan taharah itu wa akidu syurutiha. Syarat sholat yang akid, yang paling kuat, yang paling ditekankan. Wa syartu la budda ayataqaddama 'alal masyrut. Dan syarat itu harus mendahului yang disyaratkan. Wa syartu, dan syarat itu la budda harus ayataqaddama, mendahului 'alal masyrut, yang disyaratkan. Yang disyaratkan salat, syaratnya taharah, karena itu taharah harus mendahului salat. Taharah itu kunci sholat, itu disebutkan di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis akhrajul khamsah illan nasai. Hadis diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Nasai, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rahul khamsah, hadis riwayat imam yang lima. Imam yang lima itu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Rawahul khamsah illa Nasai, berarti siapa? Riwayat imam yang lima kecuali Nasai. Imam yang lima Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Imam yang lima kecuali Nasai berarti Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, selain Nasai. Jadi imam yang lima itu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau imam yang lima selain Nasai berarti Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba siapa yang hafal? Siapa yang mau menyebutkan tentang taharah itu kunci sholat. Ya. Saya sebutkan hadis riwayat imam yang lima kecuali Nasai. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Lanjutkan. Siapa yang nyebutkan? Miftahu sholati. Pernah dengar belum? Miftahu sholati at-tahuru. Wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Miftahu sholati at-tahuru, kuncinya sholat itu adalah suci. Kuncinya sholat itu adalah at-tahuru, bersuci. Suci dari hadas, suci dari najis, hadas kecil, hadas besar. Wa tahrimuha, dan pengharamannya sholat adalah takbir. Pengharamannya sholat adalah takbir. Yaitu ketika orang sholat sudah takbiratul, makanya takbirnya disebut takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Allahu Akbar. Nah setelah itu haram semua kegiatan, semua aktivitas selain sholat. Kalau sudah Allahu Akbar, haram minum, haram menghadap ke timur, haram jalan-jalan, haram makan, haram ngobrol, haram tidur, haram. Pokoknya selain sholat haram. Kalau sudah takbir. Kalau jadi pengharamannya sholat itu bukan usolli. Enggak. Tapi takbir. Wa tahliluha ataslim. Penghalalnya sholat itu salam. Kalau sudah salam. Yang pertama. Assalamualaikum. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sudah halal. Ya. Mau berdiri jalan halal, mau menghadap ke selatan, ke utara, ke timur halal, mau makan, mau minum, mau buang air, mau apa, sudah halal setelah salam. Sebelum salam belum halal. Ini sudah masuk isya atau belum? Hah? Sudah tentu. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang toharoh. Apa itu makna toharoh? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.